Entah sedang apa di sana, di saat kita tak bersama, melewatkan kisah cinta yang dulu. Cinta, rindukah kau di sana? Betapa sulit ku rasakan rindu tanpa cinta dalam sepiku. Bisakah aku melihat senyum manis di wajahmu? Ingin memeluk selalu cinta untukku. Kau yang ku mau lengkapi hidupku di saat ku rindu dan jauh darimu. Andai ku mampu membawakanmu bintang tanda cinta dariku hanya untukmu. Jamu ingin memeluk selalu cinta untukku. Kau yang ku mau lengkapi hidupku di saat ku rindu dan jauh darimu. Andai ku mampu membawakanmu bintang tanda cinta dariku hanya untukmu. Kau yang ku mau lengkapi hidupku di saat ku rindu dan jauh darimu. Andai ku mampu membawakanmu bintang tanda cinta dariku.